bakalan nesulan ngajak patu. Yen ACC aja banyak da orene. Cecer aku ben cetonggonmu krungu. Layang biru sing mbok kirim ke aku. Tar tak waca terus tak lebokke. Mula-mula aja sok ado-ado mancing-mancing ning buta golek tanding. Yen wis ngene sapa sing disalahke, ra ning kowe sing bakal gelo dhewe. Aja marah awakku, mula-mula aja.